العالمين والصلاة والسلام على رسول الله النبي الكريم أما بعد قال المؤلف رحمه الله الدعاء يدفع المكروه وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب ولكن قد يتخلف أثره عنه إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء فيكون بمنزلة القوس الزهر جدا فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم وريد الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة وشهوة اللهو ولغبتها عليها كما في مستدرك الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. طيب لا إن شاء الله بلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Judulnya ini Ad-du'a yadfa'ul makruh, bukan dari penulis, ya, dari muhaqqiq. Ad-du'a yadfa'ul makruh, doa menjadi sebab penghalang dari hal yang tidak diinginkan, yang tidak disukai, hal yang dibenci, menghalangi hal yang dibenci terhadap kita. Qala al-mu'allif rahimahullah wa kadzalika ad-du'a, begitu pula dengan doa, berdoa. Fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruhi wa husulil matlub. Ad-du'a min aqwal asbab, di antara sekuat-kuat sebab. Jadi di sini ad-du'a merupakan sebab, tapi yang mentakdirkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa bukanlah begitu saja nafi' secara zat, artinya bukanlah suara antum itu yang bermanfaat, tetapi Allah lah yang menjadikan itu semua perbuatan antum menghasilkan manfaat, baik manfaat di sini dengan untuk dalam rangka mencegah hal yang makruh atau dalam menghasilkan hal yang diinginkan. Maka setiap insan membutuhkan untuk berdoa, karena doa merupakan sekuat-kuat tempuhan sebab. Hidup kita ini tidak lepas dari husul al-matlub dan daf'il makruh. Semua orang pasti menginginkan itu. Husul al-matlub itu hal yang antum inginkan, imma dunia atau akhirat. Kemudian daf'il makruh, ya hal yang antum tidak ingin terjadi pada diri antum, atau antum mendapatkannya, tidak ingin, imma dunia, imma akhirat. Dan setiap hari bergulir selalu husul al-matlub dan daf'ul makruh, selalu setiap hari. Sampai antum bepergian ke sini pun antum membutuhkan apa? Husul al-matlub, yaitu wusul ilal makan, sampai ke tempat ini antum butuh doa, bermutuhan berdoa. Dan daf'ul makruh, yaitu jangan sampai terjadi kecelakaan di tengah jalan misalnya, daf'ul al-makruh. Dan semua itu membutuhkan penempuhan sebab. Perempuan sebab yaitu pertama tentu saja berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ikhtiar, yang disebut itu al-akhdhu bil asbab. Ikhtiar seperti menyelamatkan diri atau mencari tumpangan yang selamat, atau mengendarainya, menerima motor dengan bagus, ini semua ikhtiar. Taib. Tetapi doa itu ibadah. Artinya kalau misalnya ternyata Allah Ta'ala takdirkan tidak sesuai dengan apa yang antum minta, maka antum tetap mendapatkan ibadahnya, tetap mendapatkan pahalanya. Misalnya antum minta kepada Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, bertawakal kepada Allah. Kemudian minta kepada Allah, ya Allah selamatkan saya sampai tujuan. Qadar Allah ternyata di tengah jalan misalnya terjadi kecelakaan dan antum wafat, misal. Maka di sini bisa jadi, bukan bisa jadi, pastinya antum telah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Ta'ala dengan doa tersebut. Walaupun ternyata apa yang antum minta itu tidak terwujud, tapi pastilah apa yang Allah beri itu bisa jadi lebih baik daripada yang antum minta. Boleh jadi antum sampai di tempat itu kemudian antum malah bermaksiat, maka Allah Ta'ala jadikan antum tidak sampai ke tempat itu. Bisa jadi Allah Ta'ala Al-Hakim. Ya, dan bisa jadi bahkan antum ternilai sebagai seorang mujahid karena doa antum, ikhlasnya antum jalan menuju menuntut ilmu tapi wafat di tengah jalan. Maka dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, yang maknanya bahwasanya seseorang keluar untuk menuntut ilmu maka dia mujahid sampai dia pulang. Walaupun hadis ini ada kudhaifan, tetapi semoga orang yang menuntut ilmu itu dia dalam keadaan mujahid. Karena jihad kita sekarang untuk saat ini di Indonesia untuk jihad pedang itu tidak bisa kita. Pertama sudah ada tentara. Kedua tidak ada konflik yang melazimkan adanya peperangan. Ya kan? Jadi sekarang perangnya kita apa? Perangnya kita melawan orang-orang munafik. Yang mana orang-orang munafik ini atau orang fasik. Yang mana mereka tidak bisa diperangi dengan senjata. Lebih buruk lagi nanti kalau pakai senjata. Melainkan dengan ilm, al-bayan, al-lisan. Ya. Ya, antum coba, antum ngajarin orang-orang fasik, orang-orang jahil, dengan apa coba? Dengan pedang. Kabur mereka. Tapi dengan apa? Dengan lisan, dengan bayan, dengan taujihat. Ya, seperti itu. Adapun orang yang bepergian tanpa doa, tanpa zikir, kemudian tidak sampai, maka tidak dapat apa-apa dia. Atau bahkan kalaupun sampai, tetap dia tidak mendapatkan apapun dari pahala. Di sini keuntungannya seseorang berdoa untuk daf'il makruh dan husulil matlub. Walakin qad yatakhallafu atharuhu anhu. Tetapi bisa jadi efek dari doa tersebut, yatakhallaf. Takhallaf itu ibaratnya kayak seseorang diajak, ayo kita semua berjemaah. Tapi ahadum minhum yatakhallaf. Seorang dari mereka yatakhallaf, enggak ikutan. Jadi efek dari doa bisa jadi tidak ada gitu loh. Kadang-kadang tidak ikutan gitu loh efeknya. Doanya iya. Dan mendapatkan pahala dengan doa itu. Tapi ternyata efek dari doa itu kurang. Kurang terkabulkan gitu. Ya. Ini pasti ada sebabnya gitu loh. Karena asalnya doa mustajab. Asalnya sunnahnya Allah, sunnatullahnya doa itu mustajab. Iya. Wa firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an." Ya, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab doanya orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Nah, di sini menunjukkan kaidah apa? Sunnatullahnya adalah doa itu pasti Allah kabulkan. Ya, sunnatullahnya. Asalnya begitu. Ya. Juga firman Allah, "Ud'uni astajib lakum." Doalah kepadaku, maka aku pasti akan menjawabnya, mengistijabahnya. Jadi asalnya doa itu makbul. Tetapi ketika ada asbab yang membuat lemahnya doa tersebut, maka tingkat pengabulannya itu ya berbeda lagi. Keluar dari hukum asal, keluar dari sunnatullah yang pada asalnya itu dikabulkan. Apa sebabnya? Imma lidu'fihi fi nafsihi. Mungkin karena ada kelemahan di dirinya tersebut. Bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu Allahu lima fihi min al-'udwan. Misal doa tersebut ternyata kontennya tidak Allah sukai. karena di dalamnya ada permusuhan dan tidak berhak dia untuk meminta seperti itu. Ya, ada permusuhan di dalam. Misalnya, ya Allah ceraikanlah fulan dengan fulanah. Ya, ini tentu jelek sekali. Ya, Allah tidak menyukai doa seperti itu. Ya, makanya jarang orang yang soleh mendoakan seperti itu. Jarang. Hampir enggak ada mungkin. Adapun yang menginginkan hal seperti itu biasanya adalah apa? Hasid yang kotor kalbunya atau dukun dan semisal itu. Para dukun, mereka mempunyai sihir tafriq. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa yata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Nah, mereka mempelajari dari Harut dan Marut yang Allah Ta'ala utus, dua malaikat yang Allah Ta'ala utus sebagai ujian bagi Bani Israel ketika itu. Mereka mempelajari dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Jadi sihir tafriq, sihir yang bisa dengan izin Allah mencerai beraikan pasangan suami istri. Ya. Nah, mereka mintanya sama siapa ketika melakukan sihir itu? Mintanya sama syaitan. Dan syaitan itu paling gembira kalau misalnya ada seseorang yang minta sama mereka untuk memutuskan hubungan kekerabatan atau pasangan suami istri. Nah, tetapi syaitan tidak secara zat bisa mengambulkan, tidak. Melainkan semua itu dengan izin Allah, dengan hikmahnya juga. وَمَا هُمْ بِضَارِّ نَبِهِ مِنْ أَحَدٍ illa biiznillah. Tidaklah mereka itu bisa memberikan madharat dari siapapun kepada siapapun, enggak bisa secara zat kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ya. Maka boleh jadi seseorang meminta kepada Allah supaya ada terjadi permusuhan misalnya. Tapi ternyata terjadi memang, Allah Ta'ala jadikan itu ada. Nah, di sini bagaimana? Apakah Allah mengabulkan doa tersebut? Ini bukan dalam rangka Allah mengabulkan doa tersebut. Ini dalam rangka orang tersebut justru diberikan oleh Allah Ta'ala penelantaran. Ya, penelantaran. Bukan pengabulan doa, tapi penelantaran Allah terhadap orang ini. Membiarkan orang ini itu terkena istidraj. Atau dibiarkan kalbunya terus membusuk dengan kebenciannya kepada sesama muslim. Kadang-kadang tukang sihir aja bisa kok dengan izin Allah itu terjadi perceraian-beraian. Gara-gara tukang sihir ini. Gara-gara penghasut ini. Semua takdir Allah. Tapi itu bukan dalam rangka pengkabulan dari Allah. Bukan. Allah tidak menerima yang buruk-buruk. Kata Nabi SAW, Inna Allaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Konten yang buruk dari doa itu tidak Allah Ta'ala terima. Tidak Allah Ta'ala terima. Lalu kenapa bisa terjadi? Nah, terjadinya ini bukan karena penerimaan Allah terhadap konten doa tersebut atau doa tersebut. Melainkan disebabkan justru di sini khidlan, yaitu penelantaran Allah dan penghinaan Allah terhadap orang ini. Ya, jadi kalau ada orang melaknat orang lain atau mendoakan kejelekan terhadap orang lain, ya Allah butakanlah mata dia. Ternyata jadilah benar. Ya, kalau bahasa orang apanya gitu, kualat. Ya. Sekarang kalau misalnya doanya orang tua kepada anaknya ternyata doa keburukan, bisa enggak Allah Ta'ala jadikan itu ada? Bisa. Tetapi apakah itu dalam artian pengkabulan yang baik? Tidak. Tidak. Misalnya anak, orang tua saking sebelnya sama anaknya karena durhaka, maka orang tua bilang, mudah-mudahan Allah hinakan kamu dunia akhirat. Na'udzubillah. Atau mudah-mudahan kamu gak sukses. Nah, akhirnya gak sukses dia. Atau bahasa tradisi kita kualat gitu ya. Gara-gara kena doa buruk orang tuanya. Di sini kita tidak katakan dengan bahasa qabul atau istijabah. Tapi kita bilang di sini justru ini merupakan penghinaan terhadap keluarga tersebut. Ala kulli hal, Allah Ta'ala tidak menginginkan adanya doa yang di dalamnya ada konten udwan. Apalagi zulm. yaitu ketika seseorang hanya dizalimi, seperti kertasnya dirobek, kemudian dia, ya Allah, semoga engkau menjadikan dia su'ul khotimah dan masuk neraka. Na'udzubillah, cuman kertasnya doang dirobek. Makanya kita Syekh Utsaimin dalam syarah atau at-ta'liq ala sahih Muslim, beliau mengatakan ketika seseorang dizalimi, dia diperbolehkan mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Dan ini masyru'. Masyru' dalam artian diperbolehkan. Dan ketika dia mendoakan keburukan karena diizinkan, diperbolehkan, maka dijawab oleh Allah dengan pengkabulan. Nah, ini baru bisa. Tetapi ketika dia berdoa keburukan yang jauh lebih berat itu doanya dibandingkan keburukan pelaku, maka ini namanya zulm. Seperti aja cuman dirobek kertas, dizalimi, tapi dirobek kertas dizalimi kecil, tapi antum doanya apa? Ya Allah, hinakanlah wajah dia di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, matikanlah semua saudaranya. Ini kan enggak apa ya? Enggak sebanding sama sekali. Maka yang seperti ini berarti doa lil udwan. Ya, doa lil udwan. Tapi bisakah Allah Ta'ala menjawabnya? Bisa Allah menjawabnya. Tapi tidak kita katakan dia Allah mengkabulkan dengan baik, melainkan justru ini merupakan penghinaan untuk orang ini. Karena berdosa orang ini dengan doa tersebut. Maka kalau antum dizalimi, misalnya antum dizalimi dengan tetangga antum, motornya bising misalnya. Kemudian antum terganggu sekali. Terus habis itu antum bilang, ya Allah, jadikanlah hidup dia tersiksa sampai akhir hayatnya. Ah, ini ya Allah, kesian banget. Ya. Atau buatlah dia pincang. Dan jadikanlah keturunan-keturunannya itu para maling. Ini keterlaluan. Biasanya, kadang kayak gitu saking emosi ya. Makanya jaga lisan. Walaupun bisa itu terjadi. Tapi jaga lisan. Karena bisa jadi itu dosa. Dan bisa berlarut dosanya. Taib. Ini di antara sebab in mimma lidhafihi fi nafsihi wa imma lidhafil qalbi wa adami iqbalihi ala Allah wa jam'iyatihi alaihi waqta ad-du'a. Ini ada dua faktor beliau sebutkan. Mungkin karena fi zat ad-du'a itu, yaitu di diri doa itu, yaitu di zat doanya itu sendiri yang memang Allah tidak menyukai konten doa tersebut, atau dari zat kalbunya, dari kelemahan kalbunya dan kurangnya dia itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengumpulkan seluruh hasratnya lillahi kepada Allah Taala ketika lagi berdoa. Jadi memerlukan itu. Diperlukan quwwatul du'a dengan quwwatul qalb atau nafs, itu sangat diperlukan dalam berdoa. Fayakunu bimanzilatil qawsi ar-rikhwi jiddan. Maka orang yang seperti ini, kalau misalnya dia lemah dalam zat doanya dan lemah untuk kalbunya, lemah, itu seperti al-qaws. Nah, ini pengkiasan yang bagus. Al-qaws itu adalah apa, busur panah bukan apa? Yang gini? Panah ya, busur panah apa namanya? Ah, seperti busur panah yang agak lemah ya. Fa inna as-sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifa. As-sahm, anak panah, keluar darinya yaitu dengan pengeluaran yang dengan keluar yang lemah. Ya. Jadi doa itu memerlukan kekuatan. Kekuatan zat alatnya doanya ya. Busur panahnya dan panahnya dan kekuatan dalam menariknya gitu. Coba kalau misalnya ini yang lemah, kausnya lemah, ya lemah, antum belum apa-apa udah jatuh mungkin itu kausnya, ya lemah, baru digini sedikit peletak, patah, gimana? Atau antum tarikannya kurang kuat, lemah gitu. Musuh ada 20 meter, antum tarikan ke lemah gini. Ya. 2 meter. Terus sudah jatuh, antum nyalahin orang. Ya Allah, ini pasti gara-gara teman-teman saya. Nyalahin sendiri-sendiri. Kan antum yang yang lemah, gitu kan? Jadi seperti itu. Dikiaskan oleh Ibnu Qayyim, dan ini pengkiasan yang sangat bagus. Ibaratnya antum kalau doa itu seperti membidik sesuatu dengan panah. Semakin antum kuatkan doa itu dengan dua hal. Zat doanya itu bagus, terutama sekali kalau doanya tersebut dari Al-Quran dan As-Sunnah secara lafal, walaupun secara maksud itu lebih khusus, ya, yaitu ada keinginan lah. Tapi dengan lafal global Al-Quran, karena rata-rata lafal ayat, lafal doa di Al-Quran Sunnah itu global. Hikmahnya adalah antum bisa menitipkan maksud antum yang khusus dengan lafal yang global itu. Dan Allah Maha tahu. Jadi integrasi lafalnya ada, ini juga ada. Ya, dari kekuatan lafal, dari kekuatan doa secara zat, secara kontennya juga. Dan yang kedua, dari kekuatan qalbu antum. Nah, jadi kekuatan qalbu antum. Jadi doa itu dengan lafalnya dan kontennya itu ibaratnya apa? Qaus. Ya. Sedangkan kekuatan hati antum dalam berdoa itu ibaratnya apa? Kekuatan tarikan antum. Ya. Nah, tapi dalam memanah itu, ya antum tentu harus tahu atau perlu tahu untuk apa yang antum cari itu apa, yang antum bidik itu apa gitu loh. Ya. Jadi antum bidik, ya. Misal antum pengen saya minta untuk tahun nanti 1441 kan bulan depan nih insyaallah Muharram, ya. Ya kan? Bentar lagi Muharram ini kan, ya. Ya Allah, jadikan bulan Muharram saya bulan Muharram yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ya, gitu. Apa coba yang antum inginkan? Masih terlalu global. Ya enggak? Ya Allah, jadikan bulan Muharram 1441 itu bulan Muharram yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lah memang belum pernah terjadi karena sebelumnya kan 1440. Ya. Entar ya, apapun ya Allah, yang penting sesuatu yang belum pernah terjadi pada hidup saya sebelumnya. Mati. Ya. Ya. Kalau kayak gitu masih terlalu global, ikhwan. Kalau misalnya antum khususkan dengan niatan tertentu misalnya, itu lebih dekat gitu dengan hati kita. Apa yang antum inginkan untuk misalnya ke depannya? Misalnya 1441 Muharram, ya Allah, saya pengen memulai betul-betul mempelajari fikih langsung dari satu kitab, apa, mengkhatamkan satu kitab fikih, ya Allah. Minta seperti misalnya dengan ada gambar di benak seperti itu, maka itu kuat tujuannya. Ya, kuat tujuannya. Nah, dan seterusnya. Tetapi alhamdulillahnya, kalau misalnya ini beda, ada perbedaan dengan memanah. Memanah kita tanpa tujuan itu madzmum, yaitu sesuatu yang jelek dan mubazir gitu. Ngapain coba antum? Training enggak. Mana aja gitu loh. Ngasal aja. Ya, kalau ada orang kena, kalau enggak ada enggak apa-apa. Ya, misalnya. Terus ngapain terus mana gitu, ya? Atau antum mana di atas gedung, antum ingin ke langit, cus gitu. Ya, siapa tahu ada orang ketancap palanya gitu misalnya. Ngasal. Madzmum, enggak jelas ini orang maunya apa. Tapi doa, walaupun antum itu enggak ngerti kontennya, ya tetap insyaallah berpahala. Ya kan? Betapa banyak yang orang doa enggak ngerti, dia tuh ngapain? Doa apa tuh isinya enggak tahu, yang penting saya minta aja sama Allah gitu. Ya, pasti doa kan bagus dalam Al-Qur'an Sunnah. Maka dia minta apapun itu misalnya. Dia minta Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Dia enggak ngerti apa artinya. Ya, tapi berpahala enggak? Insyaallah berpahala karena itu termasuk zikir. Doa itu termasuk zikir. Jadi zikir itu adalah lafal global ismun jami'un. Ya, untuk segala yang Allah Ta'ala cintai dari wiritan. Ya, baik zikir qalbu atau zikir lisan. Atau bisa juga zikir al-jawarih. Baik, begitu ya. Atau yang ketiga, yaitu kalau tadi kelemah, bisa jadi doa itu yatakhallaf atharuhu 'an ad-du'a karena lidhafihi fi nafsihi, bisa ya, kelemahan zat doa tersebut biasanya karena kontennya. Apa sih antum doakan tuh apa gitu. Itu satu ya. Au lidhafil qalb, yaitu lemahnya qalbu ketika berdoa. Itu dua. Wa imma lihusulil mani'i minal ijabah. Dan yang ketiga bisa jadi karena apa? Adanya penghalang dari penjawaban doa itu. Ya, adanya mawani terhadap ijabati doa. Bisa jadi seseorang dia doanya memakai Al-Quran dan As-Sunnah. Hatinya betul-betul terangkat tinggi dalam berdoa. Tapi ternyata dia memiliki mani' pada dirinya dari terjawabnya doa. Contoh, min aklil haram. Memakan hal yang haram. Wadzulm atau kezaliman bisa membuat dia tercegah dari terkabulnya doa. Atau warainil dzunubi 'alal qulub, atau bisa juga hati itu terkofri dengan dosa-dosa sehingga Allah Ta'ala tidak berkenan untuk menjawab doa orang ini. Atau wastila'il ghaflati wasyahwati wallahu ya. Istilah yaitu raid, apa? Penjajahan, kelalaian, syahwat dan hal yang sia-sia. Jadi dia itu lalai orang ini. Orang yang lalai gitu. Orang yang memang ghafil dan penuh dengan syahwat. Jadi secara gini, contoh untuk syahwat. Misal, doanya memang bagus. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Hatinya terangkat tinggi. Tapi yang dia inginkan sebenarnya adalah yaitu kerakusan harta atau wanita dan seterusnya. Anda kasih contoh lain. Anda kasih contoh semisal juga itu. Dia berkata, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Misal. Ya Allah, saya minta. Ini kan hadis. Secara zat bagus ya? Masya Allah. Taib. Dan dia pengen banget itu. Jadi ketika doa itu benar-benar dia. Benar-benar dalam berdoa itu. Kalbunya betul-betul kawi ketika berdoa itu. Tetapi ternyata ada mani'nya, yaitu dia menginginkan dari ilmu ini pamoritas duniawi. Makanya di sini itulah yang menjadi mani', karena ini adalah apa? Istilah usyahwah. Hatinya dia dijajah oleh syahwatnya sendiri, yaitu syahwat popularitas. Iya, hubbus syuhrah. Atau disebabkan makan hal yang haram. Atau disebabkan menzalimi orang. Ya. Atau disebabkan kebanyakan dosa. Ala kulli hal, semua itu bisa menjadi penghalang. Walaupun tidak menutup kemungkinan Allah Ta'ala menjawabnya. Tidak menutup kemungkinan. Ya, ini kembali ke masya Allah, ikhwan. Antum gak bisa memblokir gitu aja. Memang ini menjadi sebab lihusulil mani'. Sebab tidak ada jawab doa, tapi Allah Taala itu yaf'alu ma yasha, terserah Allah gitu loh, terserah Allah. Kita hanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan fa anna yustajabulah di sini, ikhwan. Jadi takbir di Al-Qur'an atau di As-Sunnah seperti anna yakunu dzalik di sini hamzah nun kemudian alif seperti ya. Ya. Gitu. Anna kalau artinya kita itu bagaimana bisa, bagaimana mungkin. Nah, kerap kali anna di sini dia tujuannya adalah istibaad, bukan istihalah. Ya. Paham enggak? Istibaad bukan istihalah. Ya. Jadi kadang-kadang ada uslub seperti ini untuk istibaat, bukan istihad. Tapi ada juga uslub seperti ini maknanya istihalah, mustahil. Istihalah itu mustahil. Istibaat itu menganggap begitu jauhnya, gitu loh. Mana mungkin? Ya mungkin, cuman begitu jauh. Ya. Contoh istihalah. Contoh uslub yang menunjukkan Allah Ta'ala tahqiq ini mustahil. Seperti ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. Maka tidak mungkin, tidaklah ada seorang manusia yang telah diberikan hukum, kenabian, Alkitab, kemudian berkata kepada orang-orang, kunu ibadali, sembahlah aku. Ini mungkin enggak? Ada enggak mungkin enggak Allah Ta'ala kasih orang ini kenabian, hukum syariat, kitab. Kemudian orang ini kan nabi ya jadinya kan ya. Habis itu nabi tersebut bilang apa? Sembahlah aku. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka ini namanya istihalah, pemustahilan. Ya. Nah, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan, ya nanti ada nih disebutkan rajul yutilus safar. Ya, safarnya Masya Allah. Kan safar diantara salah satu penguat doa. Ash'ath akhbar kriwul apa berdebu lecek. Ya muddu yadaihi fis sama. Ini berarti sudah melakukan atau sudah terdapat pada dirinya beberapa asbab qawiyah lidu'a, listijabah doa. Beberapa sebab ini. Kemudian berkata, ya Rabbi, Rabbi, tawassul lagi dengan Rabb. Ada berapa sebab ini sudah nih? Itolatus safar, Ash'ath, akhbar, kemudian imdadul yad, atau maddul yad ila sama, 4 dah. Kemudian berkata, ya Rabb, ini berarti memanggil Allahumma atau ya Rabb, ini 5. Tapi kemudian, dia memiliki mawani'. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diberi makanan dengan yang haram. Nah, kemudian ada kata Nabi SAW, fa anna yustajabu lah lidzalika. Anna di sini lil istibad, bukan lil istihalah. Ya. Ya. Jadi yang anna di sini lil istibad. Istibad apa? Untuk menjauhkan mana yang kayak gini masa dikabulkan gitu loh. Tetapi masih ada kemungkinan enggak? Masih ada kemungkinan karena bukan istihalah maknanya. Kalau misalnya makna istihalah berarti sama sekali tertutup berarti. Bagaimana mungkin orang ini mustahil dijawab doanya sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ar-Rum. Wa idza massal insan wa idza massan nas darrun da'aw rabbahum munibina ilayhi thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqu minhum bi rabbihim yushrikun. Artinya adalah orang-orang musyrik biasa berbuat syirik ketika normal hidup, tapi ketika lagi kena musibah tiba-tiba mereka minta sama Allah. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berikan enggak kemudian? Ya. Allah Ta'ala berikan. Allah Ta'ala jawab enggak? Allah Ta'ala jawab. Padahal mereka asli apa? Berbuat syirik. Ya. Juga di surat Luqman kata Allah Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ مِنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ini di surat Al-Ankabut. Ya. Juga ada di surat Luqman. Ketika mereka sedang mengendarai kapal, Alwi, antum tidur dulu kok pagi. Nah, nanti anak suruh nikah loh. Ya. Tapi jangan sekarang. Ya. Nanti kalau nikah susah jadi kameramen. Nah, sampai mana tadi anak? Ketika mereka lagi mengarungi laut, ya, kemudian di surat Al-Luqman ada mauj, yaitu wasyathum mauj kadzulal, yaitu ada gelombang ya, seperti zulal, seperti naungan, yaitu seperti gunung-gunung, ombak-ombak tinggi ya, ombak bukan namanya ya, ombak ya. Da'wallaha mukhlishin lillahi, tiba-tiba mereka apa, berdoa minta sama Allah ikhlas, padahal mereka tuh orang-orang yang banyak berbuat kesyirikan. Faham enggak ikhwan? Yang seperti ini aja Allah jawab doanya. Ya. Seharusnya lebih mustahil dong gitu kan. Kenapa? Karena ini orang musyrikun aslinya. Kalau misalnya orang mukmin beriman dan langsung minta sama Allah walaupun dia makanannya haram, tentu posibilitasnya harusnya lebih besar daripada orang musyrik ini gitu loh. Seharusnya gitu. Ya. Tetapi tetap Rasulullah katakan fa anna yustajabu lidzalika, kenapa? Lil istibad, saking lemahnya orang ini disebabkan adanya penghalang terjawabnya doa. Walau jadi tapi penghalang terhalanginya ini tidak melazimkan apa mustahilnya jawaban doa tersebut. Masih mungkin. Ya. Jadi antum jangan menjawab ketika ada orang bilang fulan kerja di bank. Antum jangan bilang tidak mungkin Allah jawab doanya. Jangan bilang gitu karena antum sebenarnya dengan kalimat ini antum seperti membatasi rahmat Allah Ta'ala. Ya enggak? Iya. Karena mungkin saja orang ini kemudian akan taubat mungkin. Dan mungkin taubatnya sebabnya adalah dia setiap hari sholat dan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Itu doa bukan doa. Ternyata Allah kabulkan doa ihdinas siratal mustaqim. Dapat dia hidayah. Bisa gak? Bisa. Lah orang musyrikin aja bisa kayak gitu? Alakulnya maksudnya di sini adalah bukan berarti kita membela mereka. Enggak. Maksudnya di sini adalah bedakan antara istiba'at dengan istihalah. Ya, bedakan antara kemustahilan yang tidak mungkin berlaku dengan hal yang merupakan istiba'at. Bahasa kita apa istiba'at itu? Susah dibahasakan Indonesia. Tapi antum paham. Jadi itu istiba'at namanya. Ya. Contoh lain istihalah atau istiba'at. Contoh nih misalnya. Ma kana li nabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Tidak mungkin seorang nabi itu berbuat ghulul. Tahu enggak ghulul itu apa? Ghulul itu adalah nilep harta rampasan perang. Ya. Dalam syariat Islam, harta rampasan perang itu setelah menang, ya, maka kumpulkanlah semua pasukan, lucuti harta rampasan perang kalian dikumpulkan nanti dilakukan qismah oleh pemimpinnya, amirnya. Dilakukan qismah sesuai dengan syariat Allah. Itu dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka siapa yang melakukan ghulul, ghulul itu nih. Nah, dia berdosa. Dosanya besar. Dosa ghulul itu besar. Ghulul itu kayak korupsi. Kayak misalnya seorang pasukan lagi perang, dia berhasil menebas seorang kafir, dilucuti gelang kalungnya yang ada di dia, kemudian harta bendanya diambil, ditilep, taruh celana dalam sekalian biar enggak kelihatan. Ya. Ini namanya ghulul. Dari dosa besar. Maka kata Allah tidak mungkin maka dari nabiyin ayyaghul. Tidak mungkin seorang nabi berbuat ghulul. Nah, di sini ada untuk istiba'at atau istihalah? Istihalah. Ya, wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Siapa yang berbuat ghulul maka pada hari kiamat dia akan dibangkitkan dengan barang tilepannya itu. Nah, ini namanya istihal, pemustahilan sama sekali enggak terjadi. Ya. Juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan tentang robnya, maka kemudian kata Nabi itu ada nur, hijabnya nur. Hijabnya adalah cahaya. Fa anna arahu dzalik. Fa anna arahu, maka bagaimana mungkin saya bisa melihatnya? Di sini pemustahilan melihat di alam dunia atau di alam ketika Rasulullah hidup. Tapi kemudian para ulama berselisih pendapat. Nah, ini khilaf di antara ulama. Apakah Rasulullah pernah melihat robnya atau tidak? Nah, ini khilaf jadinya. Khilaf dari segi apa? Istiba'at atau istihalah. Atau fa anna arahu ini ada makna lain. Ya, ini khilaf di antara ulama kuliah. Tapi di sini antum ikhwan berarti antum mengetahui di sini maknailah fa anna yustajabu lidzalika ini dengan pemaknaan yang istiba'at bukan istihalah. Jangan tutup kemungkinan orang yang bermaksiat atau orang yang makan harta haram dikabulkan doanya. Mungkin bisa dikabulkan tapi itu kemungkinan rasionya jauh lebih kecil dibandingkan orang yang bahkan masih ada kemungkinan tapi kecil kemungkinannya dan masih ada harapan gitu loh. Karena bisa dibilang hampir semua orang kafir itu pemakan harta haram. Tapi ternyata ada di antara mereka yang berdoa dikabulkan. Mungkin ada pendorong lain. Contohnya orang kafir yang dizalimi. Ya kan? Ada dalil lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab." Hati-hati kamu dengan da'watal mazlum ini am, umum. Enggak ada khususan hanya muslim saja. Walaupun dia kafir, bahkan ateis sekalipun, belaga enggak percaya pada Tuhan, Tapi kalau dia dizalimi, kemudian dia minta sama penciptanya, sama Allah Ta'ala, minta kepada Tuhan pokoknya, ya Allah, ya Tuhan, balaslah dia gitu. Walaupun dia tadinya ateis. Nggak percaya dengan Tuhan. Tiba-tiba pas dizalimi, langsung percaya sama Tuhan. Nah, nanti kalau habis doa, nggak percaya lagi habis itu. Ya, tapi kata Allah Ta'ala, antara doanya orang ini dengan Allah, itu tidak ada hijab. Nah, ini berarti merupakan sebab kuat pengkabulannya doa. Walaupun orang ini makan harta haram. Bisa gak? Berarti bisa Allah Ta'ala menjawab mereka. Cuma karena orang ini memiliki sebab penghalang, maka Allah kurang memperkenankan. Walaupun kadang-kadang bisa jadi Allah Ta'ala pemurah kok. Terserah Allah. Menjawabnya atau terjawabnya doa atau tidak, itu bukan aturan kita. Itu aturan Allah. Yang Allah lebih bijak dalam menyikapi doa orang ini. Barangkali orang ini memang dia hartanya haram. Kemudian dengan harta yang haram itu, memang itu sebab yang besar untuk menghalangi doa dia. Tapi ternyata dia punya mahasin, kebaikan lain yang membuat dia itu apa? Doanya bisa Allah Ta'ala mudahkan untuk dijawab. Misalnya dia mungkin berbakti sama orang tuanya, ya, bisa jadi ya, berbakti sama orang tuanya. Atau hal-hal lain yang membuat dia doanya Masya Allah. Bisa, tapi sayang hartanya haram. Jadi itu semua enggak bisa dihitung secara matematika, ikhwan. Enggak bisa dilogikakan, tetapi semua itu adalah Allah Ta'ala yang mengaturnya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik. Kama fi Mustadrakil Hakim min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah wa antum, di sini waw al-haliyah, menunjukkan dalam keadaan, bukan istinaf tetapi waw haliyah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kalian meyakini ijabah. Riwayat Al-Hakim. Tetapi hadis ini didhaifkan sebagian ulama. Hanya saja maknanya, kalaupun itu dhaif, maknanya sahih. Antum itu berdoalah dalam keyakinan terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Jangan berdoa dengan keraguan terhadap kekuasaan Allah. Itu berbahaya. Antum doa sambil su'udzon sama Allah. Na'udzubillah. Ya, menuding Allah seolah-olah tidak bisa untuk menjawab. Dalam hadis lain juga, doa itu bukan untuk dicoba-coba. Ya enggak? Allah itu bukan untuk dicoba-coba. Ya, itu pengen coba dikabul, pengen coba nanti Allah terkabul enggak ya? Terkabul enggak? Enggak. Karena menjajal atau coba-coba menunjukkan ada keraguan, ya enggak? Antum jajal pepes misal atau jajal rambutan, itu menunjukkan antum tuh suudzon sama pedagangnya. Tapi gimana mau enggak semua suudzon, pedagang banyak yang curang, ya enggak? Dan pedagang juga enggak berhak bilang enggak boleh dicoba, dicipin, suudzon aja sama saya, gitu kan? Enggak boleh gitu. Ya tradisi aja, ikuti tradisi bagaimana. Ya Allah tidak dijajal, tidak dicoba-coba, karena Allah Ta'ala ketika menginginkan sesuatu, Allah Ta'ala fa'alu lima yurid. Ya. Sedangkan ketika ternyata doa kita belum terkabul, maka boleh jadi itu kesalahan kita. Atau sebenarnya Allah mengkabulkan sesuatu yang lebih besar daripada doa kita. Bisa jadi, cuman kita enggak sadar. Nah, di sini doaul ghafil, antum baca. Ini sambungan ya, hadisnya sama. Fadhal. Doaul ghafil. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu min qalbi al-ghafil lahu. Fahada dawa'un nafi'un muzirun da'. Walakinna ghaflat al-qalbi 'anillahi tubtilu quwwatahu. Fakadhalika aklu al-harami yubtilu quwwatahu wa yud'ifuha. Kama fi sahih Muslim min hadith Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ya ayyuhan nas, inna Allah tayyibun لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم المؤمنون مباشرة وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات لا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر رجلا يطيل سفرا أشعث أدبرا يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu bidzalik wa dzakara 'Abdullah ibn Ahmad fi kitab az-Zuhdi li abihi asaba bani Israil bala'un fa kharaju makhrajan fa awha Allah 'azza wa jalla ila nabiyyihim an akhbirhum innakum takhrujuna ila as-sa'idi bi abdani najisa wa tarfa'una ilayya akufan qad safaqtum biha ad-dima wa mala'tum biha buyutakum min al-haram al-an hina ishtadda ghadabi 'alaykum wa lan tazdalu minni illa bu'dan wa qala abu dhar yakfi min abu dhar yakfi min ad-du'a'i ma'al bir ma yakfi at-ta'ama min al-milh. Taib du'aul ghafil berarti doa membutuhkan qalbu yang hayy, yang mustayqiz. Wa'lamu, di sini kata Nabi SAW ini lanjutan dari kalimat ud'u'llah wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu anna Allah la yaqbalu du'aan. Syuruh-syuruh lihat ini, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala la yaqbalu du'aan. Di sini nakirah fi siyaqin nafi. Nakirah fi siyaqin nafi itu yufidul umum. Itu doa apapun Allah Ta'ala tidak menerimanya. Nah, qabulul amal itu ada beragam, ikhwan. Penerimaan amalan ada beragam. Ada qabul fi thawab. Itu siapa itu? Hamba Allah. Siapa itu Gus Miftah? Tio bukan? Kita cukup sampai sini aja kalau gitu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi. Aina wasalna? Lu'an min qalbin tadi saya mana tadi? Nakira fi siyaqil umum, nakira fi siyaqin nafi yufidul umum. Berarti sini du'aan am, apapun doa itu Allah tidak menerima. Tapi qabul, ada qabul fi thawab, ada qabul fi istijabah. Ya, itu berbeda. Qabul fi thawab itu terjadi thawab, ya, walaupun tidak di istijabah. Ada juga. Jadi ada tiga sepertinya. Di sini ada qabul fil amal, ada qabul fil thawab, dan ada qabul fil istijabah. Atau semisal itulah kategorinya. Ya. Qabul fil amal, amalan bisa diterima sebagai suatu amalan wajib atau sunnah gitu, diterima oleh Allah Ta'ala sebagai suatu amalan. Tapi ada juga qabul fil thawab. Qabul dalam artian Allah Ta'ala menerima atau enggaknya, dalam artian dia mendapatkan pahala atau enggak gitu. Ya. Ada juga di sini qabul fil istijabah, sama seperti thawab ya. Karena thawab itu ajar, istijabah juga ajar, ganjaran. Tapi ada qabul fil istijabah, yaitu kalau doa berarti dijawab apa enggak doanya. Ini tiga hal yang berbeda. Ana kasih contoh, contoh lain insyaallah antum clear. Kata Nabi SAW, man ata arrafan, atau dalam reaksi lain kahinan, ya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laylah. Siapa yang tidak, siapa yang mendatangi dukun atau peramal, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Apakah ini menjadikan dia kafir? Enggak, dia enggak kafir. Tapi salat ke depan 40 hari, 40 malam tidak. Nah, tidak, lam tuqbal lahu salatun arba'ina laila. Lam tuqbal, tidak diterima. Nah, di sini qabul apa? Nah, gitu kan? Apakah di sini qabul yang pertama qabul sahihatul amal? Ya. Kesahihan amal, atau dia qabul ats-tsawab atau al-ajr? atau qabul dari segi istijabah kalau misalnya doa. Ya, paham enggak antum? Ya kan? Orang ini 40 hari ke depan tidak diterima salatnya. Apa maksud tidak diterima, ikhwan? Ini perlu dipahami dan ini ilmu yang jarang. Kalau dibilang yang tidak dikabulkan, tidak diterima adalah di kesahihan amal, maka ibaratnya dia enggak pernah salat 40 hari gitu loh. Dia sia-sia dong dia salat. Kenapa kemudian dia salat? Ya udah sekalian aja enggak salat. Nah, ini salah. Paham? Ah. Orang kedukun. Nanya doang. Maka difonis 40 hari ke depan enggak makbul salatnya. Apa enggak makbul di sini? Apakah maksudnya enggak sahih atau enggak berpahala? Enggak berpahala, bukan enggak sahih. Sahih salatnya. Dan dia diwajibkan sholat, makanya sahih sholatnya. Kalau enggak sahih sholatnya gimana dia diwajibkan sholat? Coba, paham enggak? Muslim kan dia kan? Muslim? Muslim. Jadi orang ini baru tadi malam ke dukun misalnya, na'udzubillah. Ya, maka subuh tadi, sholatnya tidak makbul dari segi apa? Thawab. Tidak berpahala sholatnya. Tapi dari segi dia telah melakukan amalan, sahih tidak? Sahih. Ya. Dia telah melakukan sholat subuh, kewajiban dia telah lakukan, telah dia lakukan, tapi nggak ada pahalanya. Itu maksudnya. Ya, itu maksudnya. Dan boleh jadi orang seperti Allah Ta'ala buat dia itu apa? Tidak resep sholatnya setelah berbuat syirik seperti itu, atau menjurus ke syirik seperti itu. Ya gitu ya. Tapi sholatnya sah. Makanya setelah 40 hari dia nggak mengkodok sholatnya, karena apa yang telah dilakukan itu sah semua. 40 hari, paham nggak ya? Gitu. Begitu juga dengan orang yang baru minum khamar. Ya. Tidak diterima salatnya 40 hari. Tapi sah enggak salat? Dia wajib enggak salat habis itu? Tetap wajib. Dan ketika dia salat, rukun dan syaratnya tertunaikan, sah enggak salatnya? Sah. Makbul dari segi kesahihan amal, tidak makbul dari segi tidak ada efek thawab. Ya, paham di sini, Pak? Kecuali kalau dia kemudian taubat dari itu, maka Allah hapus. Karena ketika dosa terhapus, maka efek dari dosa hilang. Dia kembali terkabulkan amalnya secara kesahihan, dan dia kembali terkabulkan amalnya secara pahala. Dan kalau dia berdoa, dia dijawab. Begitu kan? Iya. Sekarang orang misalnya pemakan harta riba, maka kemudian dia enggak terjawab doanya dari siapa? Istijabahnya. Tapi ketika dia berdoa, sahih enggak doanya? Sahih. Ada enggak pahala? Ada. Terjawab enggak? Kemungkinan besar tidak. Gitu kan ya? Tapi ketika dia bertobat, ya astagfirullahaladzim, saya tinggalkan semua riba ini, saya kembalikan ke hak-haknya, ke hak orang pemiliknya. Maka dia doanya, di sini doanya apa? Sah doanya, kemudian ada ganjarannya, thawab, dan terkabulkannya lebih besar insyaAllah. Gitu, dipahami di sini, ikhwan, ya. Ini klasifikasi seperti ini agak jarang dibahas. Tapi penting. Supaya enggak salah paham. Jadi kalau misalnya jangan dipahami orang baru dari dukun, nanya doang, enggak diterima salatnya 40 hari, berarti dia enggak pernah sah salatnya 40 hari, ini salah. Kalau dibilang enggak pernah sah, berarti dia harus mengqadha kan salatnya. Ya ini enggak kayak gitu pahamannya. Tapi dia sah salatnya, dia tetap wajib salat, dia tetap wajib menunaikannya, tapi salatnya itu tidak mendapatkan ganjaran. Enggak mendapat. Jadi seperti amalnya sah, tapi seperti enggak ada efek dari sholat tersebut dari segi pahala. Gitu ya. Ngerti enggak? Ya. Nah, di sini Allah Ta'ala la yaqbal du'aan min qalbin ghafilin lahin. La yaqbal di sini berarti qabul dari segi apa? Istijabah, iya. Bukan dari segi sahih. Doanya sahih, karena dia melafalkan sesuatu yang sahih. Qalbin ghafilin lahin, dia doa apa? Kalbunya itu lalai gitu loh. Ya, termasuk kalbu yang lalai. Ya, ketika dia doa, dia nggak ngerti maknanya. Iya, enggak? Banyak orang gitu. Mungkin aja kita kan ya. Mungkin aja. Kadang-kadang kita nggak ngerti maknanya. Coba ketika antum tanya orang awam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi 'ala dinik, belum tentu tahu. ya kan? Atau apa contoh? Contoh doa yang masyhur yang hadisnya enggak lemah, bukan Allahumma lakasumtu bikam. Gini, kita banyak yang tahu, bukan kita aja, salafin ahlu sunnah, zahabat dhuma'u wabtalatil uruku wa thabatal ajru insyaAllah. Thabatal ajru insyaAllah. Thabatal ajru ini kan doa ini. Ya. Kalau zahabat dhuma'u, dia bukan permintaan. Wabtalatil uruku itu pentakbiran tentang apa yang terjadi. Tapi thabatal ajru ini minta, yaitu ya Allah, Allahumma thabut ajri gitu. Sahabat al-ajru ini, sah enggak orang ketika doa? Sah. Sah. Kemudian dapat ganjaran enggak? Sekarang muskilahnya adalah ketika orang itu enggak ngerti apa itu artinya. Bagaimana Allah Ta'ala akan menjawabnya? Ya kan gitu? Karena apa? Di sini kata Nabi SAW, walaupun hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih. Wa'lamu anna allaha la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa, tidak menerima di sini bukan tidak menerima dalam artian enggak ada pahala, enggak ada, enggak, bukan itu. Tapi tidak menerima dari segi tidak ada jawaban dari Allah atau bukan tidak kecil kemungkinan Allah menjawabnya, walaupun masih mungkin. Betapa banyaknya orang yang memang doa lalai, enggak ngerti doa apa tapi Allah jawab, saking Allah itu mensyukuri orang ini gitu loh. Mensyukuri orang ini mau minta sama Allah Ta'ala. Maka Allah beri bisa, tapi kalau kaidah asalnya orang ini enggak diberikan feedback jawaban dari doa itu. Iya. Karena Allah Ta'ala tersifati fa innallaha syakirun alim. Allah itu syakir, yaitu sangat mensyukuri hamba-Nya dan Maha mengetahui hamba-Nya itu. Ya. Begitu. Jadi adamul qabul di sini adamul qabul fil istijabah. Adapun fi sihhiyatil amal dan fi thawab, insyaallah dia makbul dalam hal tersebut. Ya. Kemudian di sini lihat fa hadza dawa'un nafi'un muzilun lidda. Ini adalah doa yang obat yang bermanfaat yang menghilangkan penyakit. Walakinna ghaflatul qalbi 'anillahi tubtilu quwwatah. Tetapi lalainya kalbu dia tentang Allah membatalkan kekuatan doa tersebut. Maka doa orang-orang yang Allahumma amin amin itu doa ghafil. Iya. Tapi orang-orang itu meniatkan doa enggak? Cuma caranya kadang bid'ah gitu kan ya. Itu muskilahnya itu. Bisa jadi enggak diterima secara kesahihan amal. Iya enggak? Amalnya enggak sahih. Yang doa-doa yang ba'da zikir, ba'da zikir biasanya. Ya. Min sultanik, amin. Kan bisa gitu. Coba apa, coba bacaannya. Enggak tahu mereka. Pertama enggak ngerti, ghafil min qalbin ghafil lahin. Kadang sambil colek-colek gini. Amin. Colek main-main gitu. Ghafil jelas ini. Dari segi istijabah ini enggak terjawab doa ini. Kemungkinan besar enggak terjawab. Ya. Kemudian dari segi ganjaran juga enggak ada ganjaran. Dari segi karena apa? Karena enggak dari segi sahihnya amal tidak sahih. Karena bid'ah. Apa dalilnya bid'ah? Dalil bid'ah itu apa? Hadis Aisyah radhiyallahu anha dua versi. Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad. Ditolak oleh Allah Ta'ala, berarti ditolak di sini ada musihah. Enggak sah amalannya, maka otomatis enggak ada pahalanya. Tapi kalau ada orang memang niatan itu dia pengen doa, tapi amalannya bid'ah, maka mungkin dia diganjari dari niatannya saja. Ada orang niatan mengagungkan Nabi SAW, tapi dia melakukan kebid'ahan dalam pengagungan itu. Dia dapat dosa dari salahnya jalan, tapi bisa jadi dia berpahala dari bagusnya niat. Bisa jadi. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Iqtida' Siratul Mustaqim. Begitu. Ada kalanya orang di sini, dia lalai kalbunya, tapi dia memang pengen doa saja sama Allah, doanya bisa sah dan makbul secara amalan sah dan bisa berpahala dengan niatannya. Tapi ya karena dia lalai, enggak dapat apa-apa, enggak dapat jawaban terhadap doa tersebut, ya. Maka dzalika aklul harami yubtil quwwatahu yudhi'ifuha. Orang yang memakan harta haram, doanya sah enggak ya? Hah? Sah doanya. Mana antum masa mau bilang sah doanya ini berarti kabul dari segi sahnya amalan. Tetapi thawab ada enggak? Ada. Terjawab? Tidak, kemungkinan besar, ya kan? Maka enggak bisa kita bilang orang yang kerja di bank maka bisa jadi sholatnya enggak sah. Enggak bisa bilang gitu. Khotok. Kenapa? Walaupun dia makan haram di sini, makanya perlu tadi klasifikasi tadi itu perlu di situ. Itulah pentingnya. Orang kerja di bank atau maling atau apa-apa, pokoknya dia haram lah makanannya. Ya, ketika dia sholat, antum berani nggak antum bilang antum nggak sah sholatnya akhi, karena antum kerja di bank. Nggak berani dan memang nggak boleh dan nggak benar gitu loh. Sholat dia tetap sah karena di antara syarat sah dan syarat sah sholat ada nggak? Nggak boleh kerja di bank. Dengan alasan as-salatu huwa du'a fil lughah, ya enggak? Sholat adalah doa di bahasa. Siapa yang kalau dia berdoa tapi hartanya haram, maka dia enggak diterima doanya. Berarti enggak diterima sholatnya. Ini ya gimana? Tapi khawatirnya di sholat tersebut, kalau dia ada doa-doa dalam sholat tersebut, khawatirnya tidak diterima, tidak dijabah. Adapun secara sahnya amalan sholat sah, karena syarat sahnya terpenuhi, rukunnya terpenuhi, kewajibannya terpenuhi. Dapat pahala enggak dia? Insya Allah dapat pahala. Selama syarat sahnya dan rukunnya ditunaikan, semua dapat pahala. Ketika dia baca Quran di situ, Al-Fatihah, setiap hurufnya dapat enggak pahala? Dapat pahala. Hatta hartanya haram. Karena ini bukan dalam konteks doa meminta kepada Allah Ta'ala. Adapun ketika dia meminta kepada Allah, kemungkinan besar tidak dijawab oleh Allah. Tetapi Allah itu jangan dibatasi rahmatnya. Gak boleh kita membatasi rahmat Allah terhadap individu. Apalagi dia muslim juga. Justru kita mendoakan supaya semoga Allah mempercepat hidayah buat dia, gitu kan ya. Bisa jadi Allah kabulkan suatu ketika ya, karena kebaikan dia dari sisi lain. Ya, jadi enggak seburuk-buruk begitu banget ya, orang pegawai bank misalnya enggak terima sholatnya, itu kayaknya udah mending orang kafir kayaknya jadi gitu kan. Kayaknya jelek banget gitu. Tapi memang jelek, sangat jelek. Cuma jangan sampai kita bilang sholatnya tidak sah atau berpotensi tidak sah. Enggak, sholatnya sah. Karena tidak ada dalam fikih syarat sah sholat tidak kerja di bank. Atau mubtilatus sholat kontrak bank. Nah, ya, jadi itu masalah lain lagi. Cuma dalam doa itu bisa saja tidak dijawab, tapi tetap dapat pahala dan sah amalannya. Ya begitu ya. Ya, nggak ada pertanyaan kan? Ah, apa? Apa antum siapa namanya? Tengku. Hah? Salahuddin. Lupa terus. Ya. Amin. Allahumma amin. Taqabbal minna Allah. Tadi disebutkan kalau doa yang bagus itu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Yes. Kemudian bukan sebenarnya yang terbagus, yeah, ya, bukan bagus. Yang terbagus. Di sini disebutkan dalam hadis ini Allah tidak menerima dari hati doa dari hati yang lalai. Kemudian apabila dia berdoa dengan dari doa dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, tapi kan dia enggak tahu bahasanya. Kemudian yeah, itu otomatis menyebabkan dia lalai dari doanya. Yeah. Taip. Baik, taip. Yeah. Lalu itu. Udah, taip. Taip, di sini perlu diintegrasikan dengan beberapa hal. Seseorang ketika berdoa dengan Al-Qur'an, dengan lafal Al-Qur'an dan Sunnah, maka yan bagi ini berarti apa? Dianjurkan atau seyogianya dia itu memahami secara global arti dari itu. Ya, seyogianya ya. Apakah kemudian diterima atau tidak? Nah, di sini dilihat. dia ada enggak spirit untuk ittiba kepada Al-Qur'an dan Sunnah? Kalau dia ada, walaupun memang kemungkinannya dia lalai tetap kalbunya, tapi dia tidak lalai dari segi ittiba. Maka ketidaklalaian dari segi ittiba tersebut bisa jadi membuat Allah Ta'ala yang Maha Pemurah untuk menjawab doanya. Paham enggak bedanya sini, kawan? Ada orang cuma tradisi doang. Ada orang mengucapkan kalimat sebenarnya itu sebenarnya Rabbana atina fid dunya hasanah itu kalimat apa? Ada enggak di Al-Qur'an? Ada. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semua itu Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu kalau digabung-gabung itu semua dari Al-Qur'an. Ya. Walaupun tidak dalam satu ayat blok gitu ya. Nah, sekarang orang itu walaupun misal dia tidak tahu kalau tidak tahu tidak begitu tahu maknanya. Tapi dia tahu itu dari Al-Qur'an dan dia yakin itu pasti bagus. Baik. Di sini disebut ghafil tidak. Dia cuma ghafil tentang makna, tapi tidak dia tidak ghafil tentang ittiba'nya kepada Al-Qur'an atau Sunnah. Maka ittiba'nya seseorang kepada Al-Qur'an Sunnah bisa jadi membuat Allah Ta'ala ridha kepada orang ini akhirnya dijawab. Walaupun orang ini enggak begitu paham. Adapun orang yang cuma ikut-ikutan doang, dia enggak tahu itu dari Al-Qur'an Sunnah, yang penting ikutan saja. Walaupun lafalnya Al-Qur'an Sunnah, bisa jadi ini yang disebut ghafil tam gitu. Betul-betul lalai sama sekali. Makna enggak tahu dan enggak ada spirit ittiba' juga. Enggak tahu dah. Maka mungkin ini masuk ke dalam ayat ini. Ya, tapi kalau memang dia ada spirit ittiba'nya, ini tahu Al-Qur'an ini pasti. Seperti agak susah doa ini misalnya doa sebelum tidur apa? Yang surat Al-Baqarah akhir-akhir. Yang di akhirnya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Itu semua panjang. Apakah antum lihat di sini Allah Subhanahu wa taala apakah mensyaratkan ketika seseorang mau tidur itu harus paham? Syarat enggak? Enggak, bukan syarat. Hatta orang enggak paham tapi dia tahu itu sunnah Nabi, dianjurkan dalam hadis, dia mendapatkan ganjaran ittiba dan karena ittiba'nya dia besar kemungkinan Allah Ta'ala akan jawab. Ya enggak? Kemudian Allahumma aslamtu nafsi wa fawwadtu amri ilaika. Orang banyak yang enggak paham itu, enggak paham. Tapi dibaca, dibaca. Nah, dia mendapatkan ganjaran dan juga bisa jadi itu di dia di sini apa? Ketika hidup di hatinya itu ittiba' kepada sunnah Nabi SAW mengatakan ini, maka ittiba'nya itu membuat kalbunya tidak disebut ghafil. Enggak. Enggak. Setelah orang misalnya jadi imam atau jadi makmum setelah sholat misalnya astagfirullah, astagfirullah. Kemudian subhanakallah, subhanakallahumma. Itu mah doa kafaratul majlis ya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan seterusnya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu dia enggak begitu tahu artinya. Tapi dapat ganjaran. Karena dari sisi ittiba itu seseorang hidup hatinya. Tidak disebut lahin atau ghafil. Tapi kalau dia cuma ikut tradisi, enggak tahu ini hadis Nabi bukan, enggak tahu. Ah, yang penting ikutan lah. Maka ini ghafil. Lahin. Begitu. Sebagaimana orang-orang yang, amin. Lihat di sini. Apa yang diucapkan? Biasanya kan ada hadisnya, ada kadang-kadang ya. Karena sesuai. Amin. Allahumma afir lil muslimin wal muslimat. Amin. Nah, tuh semua orang bangun dari tidurnya. Ya kan? Tapi mereka ghafil. Banyak kan ghafil. Enggak tahu artinya, enggak tahu apa. Yang penting alhamdulillah sekarang udah mau selesai. Itu yang diingat. Ya seperti ini gimana mau dijawab aminnya gitu ya. Apa mau Allah jawab ta'ala. Allah ta'ala. Tapi alhamdulillah masih banyak orang-orang yang ikhlas dan betul-betul paham. Ya begitu. Ya seperti itu ya. Jadi itu sampel yang ghafil lahin dan ada sampel yang dia memang secara makna dia ghafil tapi secara niatan dan itibak dia enggak ghafil, maka orang seperti ini tetap insya Allah Allah kabulkan. Ya, ya mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat insya Allah. Satu sesi aja. Insya Allah kita teruskan kapan-kapan di waktunya insya Allah. Mudah-mudahan manfaat. Gus Miftah, antum ada kertas sini Gus Miftah? Hah? Enggak ada? Eh ini buat antum. Itu Mas Dedinya tolong bawa lah sini. Ini yang kemarin bela yang banser ini Gus Miftah. Ya, kita cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.